aku hambamu yang penuh dosa. Sering ku lupakanmu jauh darimu. Gelapnya hati gelisahkanku. Semakin ku terlarut dalam hilafku. Tanpamu ku tersesat. Hilang tak berarah, tak ada tujuan. Air mata dalam penyesalan. Sungguh ku malu kepadamu Tuhan. Berikanlah aku ampunanmu, hanya padamu aku berharap. Cahayamu menuju jalanmu, menuju rindu.